telah datang kepada kita beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmat yang sempurna. Catatan Kehidupan, MH Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar Delta FM. Seorang presiden itu tidak harus seorang ahli pertanian. Dia tidak harus seorang ahli perdagangan. Dia tidak harus seorang ahli agama, ahli psikologi, ahli apapun saja. Dia tidak harus seorang ahli, seorang expert dalam satu bidang tertentu. Karena sudah ada menteri-menteri yang dibagi jabatan dan peranannya justru dalam konteks keahlian spesialnya masing-masing. Yang dibutuhkan dari seorang presiden adalah kemampuannya untuk meramu, kemampuannya untuk meracik, kemampuannya untuk melakukan tawar-menawar antara bahan-bahan dalam sebuah makanan, kemampuannya untuk menyutradarai, untuk menciptakan satu lakon yang sebaik-baiknya, yang melezatkan pelaku dan penontonnya. Seorang pengayom dari seluruh kemungkinan sehingga potensi-potensi yang terhimpun itu bisa berada di dalam satu komposisi dan aransemen yang menghasilkan karya-karya yang setinggi mungkin mutunya. Jadi yang dibutuhkan oleh seorang presiden adalah kemampuannya untuk merangkum, kemampuannya untuk menyambung satu sama lain di antara potensi-potensi yang ada. Nah, jadi dia tidak harus punya visi yang hebat mengenai pertanian, visi yang hebat mengenai apapun saja, tapi dia menjadi ruang. Presiden itu ruang. Dia yang menampung semua perabot-perabot kenegaraan dan potensi-potensi menteri-menterinya. Dan dia yang mengatur bagaimana tata ruang yang baik, bagaimana maksimalisasi fungsi yang baik dari semua yang ada di dalam ruangannya itu. Nah, saya kira mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah pengkayaan cara kita memilih presiden. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan seorang pemimpin yang tangannya luas, hatinya jembar, pikirannya juga lebar, pandangan matanya jauh, karena pada setiap jangkauannya terdapat potensi-potensi yang dia akan sutradarai menjadi satu komposisi yang baik bagi masa depan seluruh bangsa kita. MH Ainun Najib untuk Delta FM.